Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, di malam yang diberkahi oleh Allah SWT, yang kita mohon tentunya dari kebaikannya dan berlindung dari kejelekan malam ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allah SWT mudahkan kembali untuk kita bermajlis mengkaji ilmu agama Allah SWT. Maka ini merupakan nikmat dari sekian nikmat Allah SWT yang kita lihat, kita saksikan. Tidak semua dari hamba-hamba Allah SWT Allah mudahkan untuk menjalani nikmat talabul ilm, nikmat mempelajari ilmu agama Allah SWT. Wa ba'duhum qad hurrima hadzal khair, sebagian mereka, sebagian kita telah dihalangi untuk mendapatkan kebaikan ini, sehingga banyak memuji Allah SWT, bersyukur pada Allah SWT atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menyisihkan waktu dalam mempelajari ilmu agamanya. Masih dalam tafsir surat An-Naba, sebelum kita masuk, faya habbadha, alangkah baiknya tentunya murojaah ayat, atau mungkin sebagian antum yang belum menyetorkan, tafadhal, dari surat An-Naba untuk dimurojaah kembali. Tafadhal, ada yang mau setor barangkali, yang belum pernah setor. Atau yang sudah pernah setor, tafadhal, untuk pembukaannya. Nanti dilanjutkan bagi yang belum setor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fi mukhtalifun. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala awtada, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna nawmakum subata, waja'alna al-layla libasa, waja'alna an-nahara ma'asha, wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shin terus ditingkatkan, shi, shidada, terus. Waja'alna an-nahara ma'asha, sya juga sama, ma'asha pakai sya. Waja'alna an-nahara ma'asha, fabanayna fawqakum sab'an shidada, waja'alna sirajan wahhaja, wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, ini kurang sedikit. Wa jannatin alfafa, inna yawmal fashri kana miqata, inna yawmal fashri kana miqata, Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wafutihatis samaa'u fakanat abwaaba wasuyiratil jibaalu fakanat saraaba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa hussaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Mungkin sedikit lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba innal muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba suraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lakwan wala kizzaba jaza'an min rabbika ato'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba lakunya minhu khitaba la yamlikuna rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu soffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala suhaba dhalikal yawmul haqq faman sya'at tawada ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Terus untuk diperhatikan yang dua harokat dan yang pendek. Kita dibedakan antara jim dengan zai. Z pengucapannya dengan merapatkan dua gigi. Z, za, jaza, ya, jaza, ja dengan za, beda. Untuk barangkali yang belum pernah monitor, pandin barangkali monitor, 10 ayat, 25 ayat. So. Fihi wal wasibala awtada awtada wasibala awtada mahkum dulu wasibala mahkum suba waja'alna nawmakum subata waja'alna layla bihada libata ja'alna Wabanaina baru Wabanaina Wabanaina Wabanaina Wabanaina Mawkokum Fau Mawkokum Sab'am Selawih mana dia? Insyaallah. Tinggal alhamdulillah tinggal dilancarkan gitu. Santa. Tinggal dilancarkan ke terus. Dilekenan insyaallah. Kalau mau store 10 atau 5, 5, 5 nanti habis. Ada lagi yang belum? Yang mustar? Baik. Yang belum terus ya, terus dihafal. Tadi setorkan aja sesuai dengan kemampuan. Mampu menghafal 5, setorkan 5. 10, 10. 20, 20. Jangan nanti nunggu selesai. Kalau nunggu selesai berat. Sedikit-sedikit. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Setelah beliau menafsirkan ayat tentang kondisi dan keberadaan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mereka menistakan Allah Subhanahu wa taala syariatnya, yaitu tentang orang-orang yang melampaui batasan bitaghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batasan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka jahannam tempat kembalinya. Dan diterangkan pada ayat sebelumnya, mereka kekal di dalam neraka jahannam, dan juga mereka tidak merasakan di dalam neraka tersebut kesejukan, kedinginan, cuaca yang sejuk, ataupun minuman yang bisa mengobati mereka dari kehausan. Tapi apa yang Allah SWT sebutkan di surat Al-Kahfi, ternyata minuman yang mereka minum pun belum saja diteguhkan ke dalam mulutnya, belum saja melewati kerongkongannya, minuman tersebut ternyata telah bikin hangus muka-muka mereka. Yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqo. Minuman yang hendak mereka minum ternyata menghanguskan wajah-wajah mereka, menunjukkan panasnya apa yang mereka minum. Sehingga dalam ayat yang setelahnya Allah SWT firmankan illa hamima wa ghassaqa. Illa hamima wa ghassaqa. Tiada lain yang mereka makan, yang mereka konsumsi, yaitu hamima, air yang panas, wa ghassaqa, dan minuman yang berbau busuk. Hamima yaitu air yang mendidih, yang bergejolak, yang sangat panas, wa ghassaqa, dan air yang sangat berbau busuk. Ini keberadaan dari ahli nar sebagai balasan Allah SWT yang setimpal litaghina ma'aba, bagi mereka-mereka yang melampaui batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata Syekh Rahimahullah taala, al-istithna'u huna munqati'un 'inda an-nahwiyyin. Istithna di sini dikategorikan sebagai istithna munqati'. Apa meneh ini istithna munqati'? Jadi bagi yang belajar ilmu nahwu, di sana ada istilah babul istithna. Bab al-istithna, yaitu illa wa akhwatuha, illa dan saudara-saudaranya. Babul mustasna, al-istithna. Ma yustasna bi illa wa akhwatiha, perkara-perkara yang dikecualikan oleh illa dan teman-temannya. Ya. Di perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengecualikan dalam bahasa Arab digunakan dengan lafaz illa. Ya. Dan illa memiliki reng-rengan-reng-rengannya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya. Ghairu, kemudian ma'ada, ma'khala, wa mahasya, dan yang lainnya. Jadi reng-rengan-reng-rengan pengucalian dalam bahasa Arab. Maka ditemukan di sini ternyata istisna dengan illa. Illa hamimau wa gosako. Dalam bahasa kita, illa itu artinya apa? Kecuali. Tetapi illa di sini maknanya bukan kecuali. Karena menurut indan nahwiyin, di sisi para ulama nahwu, illa di sini dikategorikan sebagai istisna munqati', pengecualian yang terputus. Kalau karena di sana ada dua pengecualian, ada dua istisna, ada istisna muttasil dan ada istisna yang munqati. Muttasil artinya nyambung, munqati artinya terpisah. Kalau istisna yang muttasil artinya kecuali baru. Tapi kalau istisna yang munqati dalam bahasa kita artinya bukan kecuali tapi justru atau bahkan. Dan di sana ada definisi yang disebut para ulama yang namanya istisna munqati, itu adalah al-mustasna laisa minal mustasna minhu, yang dikecualikan ini bukan termasuk dari pengecualian. Jadi yang datang setelah illa itu bukan termasuk yang sebelum illa. Apa artinya? Yang setelah illa itu namanya yang dikecualikan. Yang sebelum illa pengecualian, ya. Apa bahasa Indonesianya? Baik, seperti ini. Datang Muhammad kecuali Zaid. Yang dikecualikan siapa? Zaid. Ya, yang setelah illa disebut yang dikecualikan, itu maka disebut apa? Istisna. Mustasna minhu-minhunya apa? Muhammad yang datang sebelum illa. Jadi ada yang dikecualikan, ada pengecualiannya. Yang dikecualikan itu yang setelah illa. Kalau istisna muttasil, yang ada setelah illa itu merupakan bagian dari yang sebelum illa, satu jenis. Seperti tadi, Zaid dengan Muhammad satu jenis bukan? Satu jenis manusia. Tetapi yang namanya istisna munqati', yang ada setelah illa itu tidak sejenis dengan yang sebelum illa. Seperti apa? Datang Zaid kecuali kuda. Kuda satu jenis enggak dengan Zaid? Tidak. Ini namanya munqati'. Ya, karena yang dikecualikan tidak sejenis dengan yang pengecualiannya. Dan di sini pun hamima wa ghasaqa itu tidak sejenis dengan ayat yang sebelumnya, yaitu la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka penduduk neraka tidak pernah mencicipi di dalam neraka minuman yang udara yang sejuk dan minuman yang sejuk pula, yang enak pula. Enggak ada. Maka ini tidak sejenis dengan apa? Air yang sangat panas dan juga air yang sangat busuk. Itu. Bisa difahami? Jadi yang sebelum illa adalah bardan dan juga syaroba. Yang setelah illa hamiman wa ghassaqa. Hamiman wa ghassaqa tidak sejenis dengan bardan dan juga syaroban. Sehingga illa di sini adalah illa yang munqati. Tidak satu jenis. Bisa difahami? Sehingga kalau diurutkan dari ayat sebelumnya, bahwasanya penduduk neraka mereka tidak pernah mencicipi minuman yang atau udara yang sejuk, minuman yang enak, bahkan yang mereka rasakan yaitu hamima wa ghassaqa, atau justru yang mereka rasakan, yang mereka konsumsi adalah air yang sangat panas dan air yang sangat busuk. Jadi bukan illa, artinya di sini bukan kecuali, ya, karena ternilai istisna munqati. Bisa difahami? Dari segi arti. Bisa difahami, Pak? Dari segi artinya dulu. Jadi tidak semua illa itu harus kecuali artinya. Ya, ada illa yang lain. Sesuai dengan jenis dalam bahasa Arab. Ini yang menunjukkan bahwasanya balagotul Quran, bahasa dalam Al-Quran ini sebagai bahasa yang mendalam. Ya, yang luar biasa. Sehingga kita tidak dituntut hanya bisa menerjemahkan, tapi demikian pula mempunyai ilmu nahwu. Oleh karena itu para ahli tafsir, ya, mereka ahli bahasa, ahli nahwu, ahli sorof dan yang lainnya. Sehingga kalau kita paham bahwasanya illa di sini yang datang setelah illa hamima wa ghassaqa adalah tidak sejenis dengan bardan dan syaroba, sehingga dikategorikan menurut para ulama nahwu sebagai istisna yang munqati, li'annal mustasna laisa min jinsil mustasna minhu. Itu definisi dari istisna yang munqati. Dikarenakan mustasna yang dikecualikan, mana yang dikecualikan? Hamiman dan ghassaqa. Ya, yang datang setelah illa itu yang namanya mustasna, yang dikecualikan. Laisa min jinsil mustasna minhu. Tidak sejenis dengan pengecualiannya. Tidak sejenis dengan apa yang datang sebelum illa. Apa yang sebelum illa? Bardan dan syaraba. Beda. Ya, udara yang sejuk seperti kipas angin ataupun AC dengan udara yang sangat panas yang ada di dalam neraka sampai menembus kulit. Sampai apa? Bukan hanya kulit saja, menembus apa? Hati. Panasnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, ini panas yang ada di neraka ini tattali'u 'alal afidah. Panasnya menembus ke dalam hati, bukan hanya kulit yang gosong. Sangat luar biasa panasnya. Wal makna, sehingga maknanya laisa lahum illa hadzal hamim. Tidaklah apa yang mereka dapati, apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, yang mereka minum melainkan al-hamim. Ya. Yang mereka makan justru al-hamim ini. Apa itu al-hamim? Makna al-hamim wa huwa al-ma'ul harul muntahi fil hararah. Al-hamim adalah air yang panas, al-muntahi fil hararah, yang panasnya ini memuncak sampai pada puncaknya. Yang mungkin apa? Puncaknya ini 100 derajat. Seperti itu. Ya. Artinya panas yang sangat panas, memuncak panasnya, tidak ada bandingannya. Bukan panas yang setengah-setengah, bukan yang 90%, ini 100% panasnya. Jadi, kalau dipersenkan secara ilmu kita di dunia. Ya. Sehingga menunjukkan panasnya air tersebut sampai pada puncak kepanasan Setelah kita lalui di surat Al-Kahfi, yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, kata Allah. Ketika mereka meminta minum, maka mereka diberikan minuman dengan air kalmuhli, seperti besi yang mendidih. Besi yang dicairkan dan mendidih. Tanya mungkin ke itu karyawan baja seperti apa. Besi yang dicairkan, hendak dibuat lempengan, seperti apa mendidihnya. Sementara bukan hanya besi yang mendidih, air panas yang mendidih seperti apa. Subhanallah. Sangat ngeri. Ketika kita dulu mendengar di Ciamis, ada anak kecil yang main-main di tengah orang yang sedang hajatan bikin makanan di kuali besar itu. Mendidih. Ternyata anak kecil ini main-main nyemplung situ. Diangkat sudah seperti apa? Itu baru air. Dan itu baru di dunia. Tanya. Bagaimana kalau itu terjadi di akhirat? Ya dan billah. Sehingga air tersebut yang mendidih seperti besi yang dipanaskan, yashwil wujuh, membuat wajah-wajah mereka terbakar, hangus. Ketika didekatkan hendak mereka minum, hangus wajah-wajah mereka. Na'udzubillah minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita berlindung kepada Allah SWT dari api neraka. Bahkan bukan hanya itu, apa yang kita lewati pula di surat Muhammad, wasukuma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minuman, diberikan hidangan berupa minuman oleh Allah SWT di neraka, tetapi minuman yang hamima, yang sangat panas. Sampai panasnya minuman tersebut, faqatta'a am'a'ahum. Usus-usus mereka terputus. Usus-usus mereka hancur, tidak kuat untuk menerima minuman tersebut. Masuk ia ke dalam perut mereka, tetapi apa? Membuat rontok, hancur usus-ususnya. Subhanallah. Ini sangat besarnya azab Allah SWT. Wa gosaq, adapun gosaq, qala al-mufassirun, dikatakan oleh para ahli tafsir, innal gosaq huwa syarabun muntinur raihati. Gosaq adalah syarab, minuman, muntinur raihah, yang sangat busuk baunya, sangat jelek baunya, sangat busuk. Syadidul burudati, dan sangat dingin, minuman yang sangat busuk, menusuk baunya, dan dingin, sangat dingin. Sehingga mereka mengalami berapa siksaan? Dua. Sekaligus ini. Dalam satu waktu mereka mengalami dua siksaan Allah SWT. Hamim, tadi apa? Air yang memuncak panasnya. Gosak, air yang memuncak dinginnya serta bau. Busuk. Dua minuman yang Allah sajikan bagi ahli neraka. Oleh karena itu kata Syekh, fayajma'u lahum waliyadzu billah. Terkumpulkan atas mereka dan kita berlindung kepada Allah, bainal ma'il haris syadidil hararati wal ma'il baridis syadidil burudati. Terkumpulkan di sisi ahli neraka dua air, yaitu air yang panas yang sangat panasnya memuncak, dan juga air yang dingin yang sangat memuncak dinginnya. Enggak ada di tengah-tengah itu dari air yang mereka teguk. Panas-panas sekali, dingin-dingin sekali, dan dinginnya apa? Bau busuk. Berbeda mungkin kalau dingin sekali tapi tidak bau busuk, atau baunya bau melon, mending ya. Meskipun dingin sekali, tapi ini apa? Busuk, sudah dingin sekali busuk. Dan kalau dingin sekali apakah bisa dikonsumsi? Sama. Tidak bisa. Bibir pun mungkin tidak kuat untuk menyentuh dari bejana-bejananya. Kenapa Allah timpakan dua hukuman ini yang saling bertolak belakang antara sangat dingin dan sangat panas? Liyadzukul azaba minan nahyatain. supaya mereka merasakan penduduk neraka ini azab dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu minnahiyatil hararati, perkara yang sangat panas, wa minnahiyatin al-burudati, dan dari sisi yang lain yaitu air yang sangat dingin. Ini menurut penafsiran sebagian daripada ahlu tafsir. Bal inna ba'du ahli tafsir qalu, dan juga kata Syekh rahimallahu taala, sebagian ahli tafsir bahkan ada yang mengatakan, di antara mereka mengatakan menurut tafsiran yang lain, innal murada bil ghassaqi sadidu ahli nar. Menafsirkan para ahli tafsir yang lainnya bahwasanya yang dimasukkan dengan ghassaq yaitu sadidu ahli nar. Nanah-nanahnya ahli neraka. Nanah ini. Air-air luka yang mengalir dari penduduk neraka. Bukan air, tapi tadi nanah-nanah mereka dari luka-luka yang ada pada mereka. Wa ma yakhruju min ajwafihim, dan gosak bukan hanya nanah-nanahnya ahli neraka, tetapi demikian pula air-air yang keluar dari ajwafihim, dari badan-badan mereka, ya, dari perut-perut mereka. Minan natni wal irqi wa ghairi dzalik, dari perkara-perkara yang busuk yang ada dari perut mereka keluar mengalir, ataupun dari irq, ya, keringat-keringat mereka, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, yang cairan-cairan tersebut keluar dari badan-badannya, tubuh-tubuhnya penduduk neraka. Itu menurut sebagian para ulama tafsir dari tafsir Ghassaq. Ini jangan sampai namanya anaknya Ghassaq, ini bagus, ini belum ada. Ini. Makna yang jelek. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, ala kulli hal, ya, pendek katanya, singkat katanya, fal ayatul karimatu tadullu ala annahum, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mereka penduduk neraka, la yadzukuna illa hadza syaraba, mereka tidaklah mencicipi melainkan hanya minuman ini saja, itu yang hamim dan ghassaq. Alladzi yaqta'u am'a'ahum min hararatihi, yang mana minuman yang sangat panas tersebut bisa merontokkan, memutuskan usus-usus mereka dikarenakan saking panasnya. Wa yufattiru akbadahum min burudatihi, dan bisa menghancurkan pula limpah-limpah mereka dikarenakan sangat dinginnya. Rusak seluruh anggota tubuh dalamnya dikarenakan minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Sehingga syariat Islam pun melarang seperti itu, kan? Syariat Islam pun kita melarang untuk meminum minuman yang panas. Tanya. Demikian pula syariat kita pun melarang untuk meniup dari minuman yang panas tersebut ataupun makanan. Kenapa? Karena tentunya ada hikmahnya. Ya. Hal itu bisa merusak bagian tubuh anggota badan kita di dalam. Kita minum dari minuman-minuman atau makan dari makanan-makanan yang sangat panas atau yang masih panas, demikian pula yang sangat dingin. Sehingga dihindari. Tidaklah syariat melarang tersebut melainkan karena ada hikmahnya. Ya. Adapun kedokteran hanya membuktikan dari apa yang dilarang oleh syariat. Ah, enggak enak tuh ngopi dingin rupanya. Ya, sedikit-sedikit diminumnya. Jangan dipaksa, diteguk semua. Ya. Minimalnya apa yang rusak? Lidah. Iya kan? Kita minum atau makan yang panas, minimalnya lidah rusak. Terasa kasar. Itu apa? Baru lidah. Bagaimana dengan anggota tubuh kita di dalam yang sangat halus? ditimpa sesuatu yang sangat panas atau yang sangat dingin. Demikian pula tentunya lebih-lebih di akhirat nanti. Nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah SWT keselamatan. Ya. Banyak-banyak mohon kepada Allah SWT. Ya Allahumma sarifna min adzabin nar. Ya Allah, palingkan kami dari api neraka. Dan itu sebagai salah satu doa Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah SWT yang Allah SWT sebutkan di surat Al-Furqan, mereka berdoa kepada Allah SWT ya, untuk dijauhkan dari api neraka. Alladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzaba jahannam kana ghorama. Hamba-hamba Allah SWT, mereka-mereka yang mengatakan, yang berdoa kepada Allah SWT, rabbana srif 'anna adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan, jauhkan dari kami azab neraka jahannam. Qala wa idza ijtama'ati wa idza ijtama'at hadhihi al-anwa'u min al-adzabi, maka jikalau terkumpul jenis-jenis seperti ini dari azab Allah SWT, kana dhalika ziyadatan fi mudha'afati al-adzabi alaihim, maka nyatalah hal itu sebagai tambahan dari mudha'afah al-adzab alaihim, berlipat gandanya azab terhadap mereka, yang menunjukkan semakin bertambahnya dari berlipat azab yang Allah timpakan kepada mereka. Buah apa yang mereka rasakan seperti itu? Hamiman wa ghassaqa, ya, minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Karena apa? Dihasilkan karena apa? Buah apa yang mereka lakukan di dunianya? Tiada lain kata Allah, jaza'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ya. Balasan yang setimpal, yang cocok, yang layak. Wifaqa. Allah berikan hal itu berupa minuman yang jelek, karena hal itu adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Sebagaimana dikatakan, kama tadinu tudan. Ya, atau istilah yang lain, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Mual mungkin kata orang tua dahulu ya, melak cabe panen terong. Dibalasan sesuai dengan perbuatan, kita akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan perbuatan kita. Sebagaimana antum bekerja, antum mendapatkan gaji ya sesuai dengan apa? Pekerjaan. Sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya yang enggak lembur ya gaji pokok. Jangan mau lebih. Sesuai dengan apa? Perbuatan. Maka demikian pula Allah SWT akan membalas masing-masing kita jaza'u wifaqa, dengan balasan yang setimpal. Ay yujzauna bidzalika jazaan muwafiqan li'amalihim, yaitu mereka akan dibalas dengan hal itu ya, dengan azab-azab tadi, jazaan muwafiqan li'amalihim, sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya, dengan perbuatan-perbuatannya. Min ghairi ayyudzlamu, tanpa mereka dizalimi sedikit pun oleh Allah SWT. Karena Allah SWT dinafikan dari sifat zalim. La yadzlimu rabbuka, Allah SWT tidak pernah berbuat zalim. Tanya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah sendiri yang berfirman, innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, tetapi justru mereka sendirilah yang menzalimi jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka. Wa ma dzalamuna walakin anfusahum yadzlimun. Tapi justru diri-diri mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Oleh karena itu apa? Adam alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui yang zalim itu apa? Dirinya. Ya. Rabbana zalamna anfusana. Kita yang mendzalimi diri kita sendiri, bukan Allah SWT. Sehingga banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah SWT. Demikian pula doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq sebelum salam. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sungguhnya aku sangat banyak berbuat zalim kepada diriku sendiri. Dinisbatkan kezaliman itu kepada apa? Kita, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidzallami lil abid, kata Allah. Wa ma ana bidzallami lil abid, aku tidak pernah mendzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Sehingga apa yang kita lalui dalam pembahasan usul sunnah, kenapa Allah SWT adakan timbangan, ya, adakan catatan amal, adakan sirat, itu untuk membuktikan bahwasanya Allah SWT tidak pernah berbuat zalim. Tinggal lihat nih, kamu ditimbang, lihat timbangan kamu baik atau tidak, ya, lihat catatan kamu, Allah tidak berbuat zalim. Atau apa, seberangi sirat, kalau selamat berarti itu menunjukkan amalan kamu yang baik. Ya, kalau tidak selamat berarti itu menunjukkan amalan kamu yang jelek. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza jazaa'u muwafiqun wa mutabiqun li amalihim. Sehingga balasan ini, balasan tadi api yang sangat panas atau minuman yang sangat panas atau minuman yang sangat dingin itu sesuai dan layak atas perbuatan-perbuatan mereka. Apa perbuatan-perbuatan mereka di dunia dijelaskan dalam ayat-ayat yang setelahnya. Tsumma bayyana wajha muwafaqati hadzal azab lil a'mal. Kemudian Allah SWT jelaskan sisi keserasian, kesesuaian azab yang Allah timpakan di neraka dengan perbuatan-perbuatan yang mereka dilakukan di dunianya. Apa itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena di dunia mereka dahulu la yarjuna hisaba. Nyata mereka tidak meyakini adanya hisab. Tidak mengharapkan, maksudnya tidak meyakini adanya perhitungan dengan Allah SWT. Ya, mereka mengira mati ya mati, sudah selesai. Ya, tidak ada perhitungan dengan Allah. Ini sebabnya. Ya. Yang kedua, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Ya. Sehingga karena sebab mereka tidak yakin adanya perhitungan dengan Allah, dan karena sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah hukum dengan dua siksaan tadi. Dan akan dijelaskan oleh Syekh, ya, dari segi keserasiannya sebab dua perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.